Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kajian Sabtu pagi masjid Kepung Dalangan dan kesempatan kali ini akan kita pakai untuk membaca risalah yang judulnya Al-Idah wa Tabyin fi Hukmi Istighatsati bil Amwati wal Ghaibin. Penjelasan dan penjelasan tentang hukum istighatsah berdoa meminta tolong bil amwat pada orang yang sudah mati wal ghaibin atau orang yang masih hidup namun berlainan tempat. Karya Syaikh Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah taala. Namun khusus untuk kajian Sabtu hari ini karena saudara lain hal yang biasanya dua sesi kita cuma bisa satu sesi saja. Kurang lebih cuma sampai pukul 9. Kita mulai langsung kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil ma'bud. Segala puji milik Allah, Dia adalah raja, Dia adalah al-haq. Satu-satunya yang berhak untuk disembah, al-ma'bud, Dia adalah sesembahan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wahdahu la syarika lah al-mukhtasu bid'ai wal istighosati wa ruku'i was sujud. Saksi tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Al-Muhtasu dialah dan satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan doa istighosah, doa wa ruku wa sujud, ruku dan sujud. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud wal haqq wal haudil mu'ud wa afdal walidin wa asrafu mawlud. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dia adalah orang yang mendapatkan maqam al-mahmud. Maqam mahmud maknanya adalah syafa'atul uzma pada hari kiamat. Ini syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ahli mauqif, untuk semua manusia yang ada di mahsyar agar Allah Subhanahu wa taala segera menghisab hamba-hambanya. Itu disebut maqam mahmud. Wal haudil mawud, dan dia adalah pemilik telaga yang didatangi oleh umatnya. Yang ini ada di padang mahsyar menurut pendapat yang paling kuat. Jadi adalah telaga yang sangat lebar yang didatangi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terusir darinya sebagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gemar mengada-ada hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdhal walidin wa asrafu mawlud, sebaik-baik bapak dan anak yang terakhir yang paling mulia. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi, semoga Allah memujinya, memberikannya keselamatan dan keberkahan untuknya, demikian pula keluarganya. Dawi sudadi wa syafil judud. Yang mereka para keluarga Nabi adalah dawi sudad, mereka lah para pemimpin, para yang memiliki kepemimpinan, syafil judud, dan mereka adalah orang-orang yang dan mereka adalah Allah alam, mungkin maknanya adalah kakek-kakek yang mulia bagi anak keturunannya. Wa ala ashabi ahli al-fadli wal nabli wal karami wal jud. Demikian juga doa yang semisal untuk para sahabat Nabi yang mereka adalah orang-orang istimewa, orang-orang yang mulia, orang-orang yang al-karam, orang-orang yang dermawan, wal jud, dan orang-orang yang dermawan. Wa ala kulli man jaa ba'dahu ya'budullah wahdahu saliman minal anwa'il kufri wa kulli muhdatsin ma'dud. Demikian juga salat dan salam untuk semua orang yang datang setelah para sahabat yang menyembah Allah semata, yang bersih dari berbagai macam kekafiran dan berbagai macam bid'ah yang tertolak. Amma ba'd. Maka satu hal yang maklum, satu hal yang telah diketahui bahasanya aslul usul, dasar yang paling dasar dalam Islam adalah mengesakan Allah Ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat Allah. Maka di sini terdapat isyarat tiga jenis atau tiga macam tauhid. Ada tauhid rububiyah, yang menyebut tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, dan mengesakan Allah dalam nama dan sifatnya. Wal ilmu bihadzal asli, dan pengetahuan tentang pondasi ini atau hal yang mendasar ini adalah ajalul ulum, dan ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling penting dan ilmu yang paling mulia. Wa ma'rifatuhu ala tafsir, dan mengetahui dan pengetahuan tentang tauhid namun secara detail itu adalah perkara gaib yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu, yaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan faham pemahaman salafus saleh. Sulukan dengan menempuh jalan mereka. Maka rincian hal-hal yang berkaitan dengan masalah tauhid kata beliau adalah hal yang gaib, dan kaidah tentang masalah hal yang gaib tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Dan wahyu adalah Al-Quran dan sunnah Rasul. Maka kalimat ini mengisyaratkan bahasanya hadis adalah wahyu sebagaimana Al-Quran juga wahyu. Hadis adalah wahyu yang firman Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang dikatakan oleh Muhammad melainkan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Demikian juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, untuk fama khauja min fami ila al-haq. Catat semua apa yang kukatakan, fawalla di nafsi biadihi ma khauja min ila al-haq, atau fama khauja min fami ila al-haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Itu wahyu. Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi, salah satu ulama madzhab Hanafi, yang beliau adalah murid dari Ibnu Katsir Syafi'i, di awal kitabnya Shalah Aqidah Tauhawiyah mengatakan, dikarenakan ilmu usuluddin, ilmu tauhid, nama lain adalah tauhid usuluddin, pokok agama, dasarnya agama, asraful ulum adalah ilmu yang paling mulia, insyaful ilmi bisyaful ma'lum. Ini kaidah para ulama, mulianya ilmu itu berbanding lurus dengan mulia tidaknya objek ilmu. Wawadan dan usuluddin dan tauhid adalah al-fiqhul akbar. Binisbah jika dikaitkan dengan fiqhul furu', tentang fikir tentang al-furu', tentang hukum halal haram. Oleh karena itu, maka Imam Abu Hanifah rahimahullah alaih menamai makalah apa yang beliau katakan dan beliau kumpulkan dalam beberapa lembaran berkenaan dengan masalah tauhid. Ini kitabnya beliau sebut dengan Fiqhul Akbar. Maka di sini disebutkan bahasanya nama lain dari ilmu tauhid atau dari tauhid adalah Fiqhul Akbar. Bagaimana fikih atau kitab fikih yang biasa kita kenal dengan kitab fikih itu disebut fikul furu' atau fikul asghar. menunjukkan lebih pentingnya dan sangat pentingnya pengetahuan tentang masalah tauhid. Dan tauhid disebut juga dengan usul din, dasar agama. Disebut dengan dasar agama karena sholat, taharah dan yang lainnya itu teranggap tidak ada jika tauhid itu rusak. Kalau sebagaimana tembok itu tidak ada kalau ini pondasinya tidak ada. Maka jika pondasi tidak ada, maka jangan tanya adanya tembok, adanya ini atap, semuanya tidak ada. Maka jika tidak ada tauhid, maka semuanya tidak ada nilai. Maka oleh karena itu maka tauhid, maka akidah disebut usuluddin. Wa hajatul ibadah, kebutuhan manusia pada ilmu ini melebihi segala macam kebutuhan yang lain. Kebutuhan vital manusia pada ilmu ini melebihi segala kebutuhan vital. Karena ilmu ini yaitu tauhid, la hayata lil qulub, maka hati tidaklah hidup, hati tidaklah mendapatkan nikmat, hati tidaklah mendapatkan ketenangan kecuali manakala hati itu mengenal Tuhannya, mengenal sesembahannya, mengenal penciptanya, dan kita mengenal Allah dengan mempelajari nama, sifat dan perbuatannya. Wa yakunu ma'a dzalika kullih, di samping itu semua tauhid itu adalah ahabba ilaiha mimma siwa. Tauhid adalah sesuatu yang paling dicintai dibandingkan yang lain. Wa yakunu sa'yuha fi ma yuqarribuha ilaihi duna ghairihi min sa'iri khalqihi. Oleh karena itu jerih payah untuk melakukan hal-hal yang mendekatkan kepada Allah itu tuna ghairihi min sa'iri khalqihi, tanpa makhluk-makhluknya yang lain. Kembali ke al-qulubna. Wa yakunu ma'a dzalika kulluhu ahabba ilaiha mimma siwa. Oleh karena itu tauhid lebih dicintai oleh al-qulub, oleh hati, daripada selainnya. Dan oleh karena itu jerih payah hati dalam melakukan hal-hal yang mendekatkan hati kepada Allah duna khairihi, maka hati berjerih payah, berusaha payah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan kepada makhluk-makhluk yang lain. Wa minal muhali, dan satu hal yang mustahil, antastaqilla al-umul, akal itu bisa independen mengetahui hal tersebut dan mengetahui masalah tauhid secara rinci. Maka pembahasan tauhid tentu ada yang global dan ada yang rinci. Kalau global, Allah itu Esa, maka akal bisa menyimpulkannya. Dengan penalaran, dengan pemikiran, akal bisa sampai pada kesimpulan itu. Mendetail masalah tauhid tidak bisa. Tidak bisa akal untuk mendapatkannya. Oleh karena itu rahmat Allah Zat al-Aziz al-Rahim menghendaki, mengharuskan Allah utus para rasul yang tugasnya mu'arifin, mengajarkan. Tugasnya mengajarkan bagaimanakah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilahi da'in, dan tugasnya adalah mendakwahkan tauhid. Dan mereka para rasul adalah orang-orang yang memberikan kabar gembira bagi siapa saja yang ajabahu, merespon dakwah mereka. Dan mereka adalah orang yang menakut-nakuti dengan neraka pada siapa saja yang menyelisihi mereka. Dan Allah jadikan kunci dakwah mereka dan saripati kerasulan mereka adalah mengenal al-ma'bud, mengenal sesembah, subhanahu, dengan nama dan sifatnya dan perbuatannya. Nah, di sini sampaikan kunci dakwah para rasul, syarifat dakwah para rasul adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah adalah dengan mempelajari nama, sifat dan perbuatannya. Itulah hadil ma'rifati, kenapa? Karena di atas pengetahuan inilah dibangun berbagai macam tuntutan kerasulan, sholat, puasa dan yang lain. Tuntutan hal-hal yang diperintahkan oleh Rasul itu dibangun di atas ini, mengenal Allah. Maka semua matalib risalah, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah kerasulan semuanya dari awal sampai akhir dibangun di atas ini. Siapa yang tidak mengenal Allah, tidak mentauhidkan Allah, sholat, puasa dan semuanya yang sampai yang terakhir itu tidak ada nilainya. Ini kan perkataan ya, Ibn Abilis Allah. Dan terdapat berbagai dalil dari Quran dan Sunnah menjelaskan bahasanya mengisahkan Allah dalam ibadah adalah topik dakwah para rasul secara global ataupun secara rinci. Maka dalil global, dalil yang menunjukkan bahasanya, dalil global yang menunjukkan kalau materi dakwah para rasul adalah tauhid firman Allah taala. Wa yunazzilul malaikata bi ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat bi ruhi dengan bawa wahyu, dan wahyu itu adalah min amrihi, bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan bukan bagian dari ciptaan Allah. Kepada para rasul yaitu adalah man yasha, siapa saja Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Semua rasul Allah perintahkan an andiru annahu la ilaha illa ana fattaquni. Ingatkanlah kepada umatku bahwasanya tiada sesembah yang berhak disembah melainkan aku, maka dalam kalian bertakwa kepada aku. Maka ayat ini dalil bahasanya bahasanya wahyu adalah sumber kehidupan hati. Oleh karena itu wahyu Allah disebut ar-ruh. Sebagaimana roh itu adalah sebab hidupnya badan, maka wahyu Allah, pengetahuan terhadap wahyu, ada sebab hidupnya hati. Kemudian rasul itu disebut dalam ayat ini may yasha min ibadi, hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Oleh karena itu dipilihnya, maka dipilihnya rasul itu adalah semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sebagaimana keyakinan ekstrem sufi dan falsafah yang meyakini bahasanya kerasulan itu muktasabah, bisa diupayakan. Siapa yang mau mensucikan hatinya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan sampai derajat tertentu, dan dengan itu dia akan Allah angkat sebagai rasul. Demikian juga firman Allah taala, dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, semua mereka mengatakan anibudullah wa astaghfirut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut, yaitu jauhilah kemusyrikan. Yang dimaksud dengan umat di sini adalah umat yang besar. Maka nakirah di sini li ta'zim, umat yang besar. Adapun umat yang kecil-kecil yang jumlahnya tidak banyak, maka boleh jadi Allah tidak kirimkan, tidak ada rasul pada mereka. Dan tidaklah kami utus sebelum seorang pun rasul kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, sesungguhnya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan aku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Ada dalil rinci, maka kisah para nabi dalam Al-Quran tuftahu dibuka biasanya menceritakan tentang dakwah mereka yang mendakwai umatnya antara mengisahkan Allah dalam masalah ibadah dan tidak menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa disimak lebih lanjut di surat Al-A'raf, Su'ara dan lainnya. Dan terdapat banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang menjelaskan urgensinya tauhid jenis ini, yaitu tauhid ibadah. Di antara urgensi tauhid ibadah, Allah ciptakan jin dan manusia untuk dibebani ibadah. Dan bahasanya tauhidul ibadah mengisahkan Allah dalam masalah ibadah adalah hak Allah yang menjadi kewajiban hamba-hambanya. Sebagaimana Nabi tegaskan dalam hadis. Dan perkara paling penting yang didakwahkan oleh para rasul adalah mengisahkan Allah dalam ibadah. Dan tauhidul ibadah mengisahkan Allah dalam ibadah adalah perkara pertama yang diperintahkan. Dan kebalikannya yaitu kemusyrikan adalah larangan pertama. Oleh karena itu sebagaimana kita jumpai di surat Al-Mudathir, wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wa rabbaka fakabbir, maka agungkanlah Tuhanmu dengan tauhid dan bersihkanlah dirimu dari dosa, wa rujza fahjur, dan kemusyrikan dan berhala tinggalkan dan larangkanlah. Maka tauhid adalah materi dakwah yang pertama, dan kemusyrikan dan bahaya kemusyrikan adalah larangan yang pertama. Wa an afdalul a'mal at-tauhid, amal yang paling utama adalah tauhid, dan dosa yang paling besar adalah kemusyrikan. Dan perintah yang pertama di mushaf Al-Qur'an adalah perintah untuk beribadah kepada Allah. Dan larangan pertama dalam mushaf Al-Qur'an adalah larangan untuk melakukan kemusyrikan. Kalau kita buka mushaf Al-Qur'an dari awal, maka perintah pertama kita jumpai pada ayat di surat Al-Baqarah, ya innasu budu rabbukum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan manusia-manusia sebelum kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Larangan pertama adalah firman Allah di ayat selanjutnya. Dan Allah telah Zat yang telah menjadikan bumi itu terhampar, langit sebagai bangkalan sebagai atap. Allah turunkan minas samai dari mendung ma'an air hujan. Allah turunkan dengan air hujan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki kalian. Larangan pertama menurut urutan mushaf Al-Qur'an adalah fala taj'alul lillahi andada. Maka janganlah kalian pasar, kalian jadikan untuk Allah tandingan. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Padahal kalian mengetahui Allah tidak memiliki tandingan. Maka janganlah kalian jadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam ibadah, padahal kalian tahu bahasanya Allah tidak memiliki tandingan dalam rububiyah. Sebagaimana kalian menyadari bahasa Allah tidak memiliki tandingan dalam masalah rububiyah, maka janganlah kalian pasang bagi Allah tandingan dalam masalah ibadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan tauhid. Selama 10 tahun pertama beliau berdakwah, yang beliau dakwahkan adalah qul la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Dan Nabi tutup dakwahnya juga dengan tauhid. 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengingatkan bahaya membangun masjid di atas kubur. Yang ini merupakan sarana kemusyrikan. Dan inilah penutup dakwahnya Nabi. Maka Nabi membuka dakwahnya dengan tauhid dan beliau tutup dakwahnya juga dengan masalah tauhid. Wa ana badal hayati sa'ida, dan sesungguhnya awal kehidupan yang bahagia itu dengan tauhid dan penutupnya juga dengan tauhid. Awal kehidupan yang bahagia itu dengan tauhid, ini sangat jelas bagi ulama yang menguatkan hadis adzan untuk bayi. Untuk ulama yang menilai hadis mengadani bayi itu derajatnya hasan, semacam ya, pendapatnya At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Qayyim, kemudian Mubarakfuri, penulis Tuhfatul Ahwadi, ya, dan yang lain, maka dimulai kehidupan bahagia dibuka dengan tauhid. Bayi diadani, didengarkan kalimat tauhid. Dan ditutup dengan tauhid, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan makana asykala billa ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka surga untuknya. Dan sesungguhnya ganjaran orang-orang yang beriman adalah ganjaran yang besar, dan hukuman untuk dan siksa orang kafir adalah siksanya keras. Dan sesungguhnya tidak ada yang lebih bodoh daripada akalnya orang yang menyembah selain Allah bersama Allah. Dan telah aku bawakan kata Sayyidul Muhsin dari dalil yang menjelaskan tentang hadil wujud poin-poin di atas. Di sini bilang kasih ringkasannya, enggak kasihkan dalilnya. Ini apa dalil kalau Nabi membuka dakwahnya dengan tauhid, menutup dakwahnya dengan tauhid, dan disampaikan. Sudah telah sampaikan dalil untuk tiap-tiap poin yang menunjukkan pentingnya tauhid uluhiyah di satu buku khusus beliau berjudul Ahamiyatu Tauhid atau Ahamiyatu Tauhidul Ibadah. Ahamiyatu Tauhidul Ibadah. Pentingnya tauhid ibadah. Kalau di sini cuma dikasih ringkasannya. Dikasih ringkasannya. Awal hidup bahagia dengan tauhid, ditutup dengan tauhid. Nabi memulai dakwahnya dengan tauhid, menutupnya dengan tauhid. Apa dalil-dalilnya? Beliau tidak bawakan di sini. Beliau katakan, beliau telah bawakan di kitab beliau yang ditulis sebelum ini, yang judulnya Ahamiyatu Tauhidul Ibadah. Dan mengisahkan Allah adalah keadaan asal manusia, dan kemusikan tutariun, satu hal yang baru dalam kehidupan manusia. Dalilnya, dalil yang pertama, sabda Nabi SAW, kullu mauludin, setiap anak itu yuladu ala fitrah, terlahir di atas fitrah. Dan fitrah yang dimaksudkan adalah al-Islam. Dalilnya, lanjutannya hadis. Maka kedua, orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Diatkan oleh Bukhari dan redaksi Bukhari, demikian juga diatkan oleh Muslim dan sahabat Abu Hurairah. Dalil yang kedua dalam Sahih Muslim dari Iyad ibn Himar al-Majashi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan firman Allah dalam hadis qudsi, wa inni khalaqtu 'ibadi hudafa. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan hanif. Maka hadis ini penjelas apa makna fitrah di hadis yang pertama. Seluruh mereka adalah hanif, seluruh mereka orang yang bertauhid. Lalu datanglah setan kepada mereka, menjadi setan manusia ataupun setan jin, lalu membelokkan mereka fatstaratuhu, lalu setan tersebut menyimpangkan manusia dari agama. Wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum, dan setan mengharamkan untuknya apa yang aku halalkan. Wa amaratuhu, dan setan memerintahkan mereka untuk menyekutukan aku dengan makhluk, padahal aku tidak pernah menurunkan dalil kalau ada makhluk yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-hadisah. Maka dua hadis ini dalil bahasanya manusia itu memiliki fitrah gawan bayi, kata orang Jawa. Punya gawan bayi bertauhid. Pasti keluar dari tauhid menuju kemusyrikan itu terjadi dengan perantaraan bapak yang ibu yang musyrik atau setan yang lain. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya terkadang orang tua itu bisa jadi setan untuk anaknya. Ya. Jadi setan manusia yang menyesatkan anaknya dari fitrah Islam, fitrah tauhid menjadi musyrik. Wali kan tidak boleh mengatakan bahwasanya keterangan di atas bertentangan dengan firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi yang ada di Arba'in Nawawiyah. Wahai hambaku, semua kalian sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Maka adalah kalian minta kepada aku petunjuk, niscaya aku akan memberikan kepada kalian petunjuk. Demikian satu bagian dari hadis yang panjang diatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Jadi adalah hadis di Arba'in Nawawiyah. Maka di sini terdapat faedah tentang al-jamah, mengkompromikan antara hadis semua anak itu punya fitrah tauhid dengan hadis yang mengatakan wahai hambaku, semua kalian sesat kecuali yang aku beri hidayah. Yang boleh jadi sebagian orang ketika membaca hadis ini kemudian membuat kesimpulan hukum asal manusia itu sesat. Dan hidayah itu tauhid. Dan hidayah itu sesuatu yang baru pada dunia, di dunia manusia, karena hukum asalnya sesat. Boleh jadi ada sebagian orang yang membuat kesimpulan itu. Nah, kalau ada orang yang membuat kesimpulan semacam ini, jadi kelihatannya bertentangan dengan hadis yang mengatakan semua anak itu terlahir membawa gawan bayi, sifat gawan bayi fitrah, yaitu hani, yaitu bertauhid. Maka gimana kompromi antara dua jenis dalil ini? Beliau katakan hadis Abu Dzar li'anal hadis, karena hadis Abu Dzar itu isinya adalah menjelaskan terjadinya kesesatan dan demikian banyaknya kesesatan di dunia manusia, namun tidak menunjukkan kalau itu adalah asal dari keadaan manusia, cuma mengatakan kesesatan itu demikian familiarnya di dunia manusia, demikian meratanya di dunia manusia. Dan kaum muslimin adalah orang yang semangat untuk memohon hidayah kepada siratal mustaqim, kepada Allah. Sehingga jadilah mereka, karena sebab semangat mereka memohon hidayah kepada Allah, jadilah mereka yang sedikit, yang selamat. Bukan jadi bagian yang banyak, yang binasa. Maka hadis Abu Dzar itu semisal dengan firman Allah Ta'ala, wal asri demi waktu, innal insana lafii khusr, sungguh semua manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan seterusnya. Maka ketika membaca ayat yang kedua dari surah Al-Asr, maka boleh jadi ada orang yang membuat kesimpulan yang keliru, mengatakan hukum asal manusia itu rugi. Hukum asal manusia itu merugi, dan rugi artinya kafir, karena tidak punya iman. Apakah maknanya demikian? Jika demikian nanti bertentangan dengan setiap anak itu terlahir membawa fitrah Islam, fitrah tauhid. Maka kata beliau, makna innal insana lafi khusr itu sama dengan hadis Abu Dzar, ya ibadu kullukum dallun ila man hadait. Itu sama. Bukan menceritakan hukum asal, bukan menceritakan gawan bayi manusia, namun menceritakan betapa banyaknya orang yang merugi. Namun bukan mau mengatakan hukum asal manusia merugi, hukum asal manusia kafir, bukan demikian maknanya. Untuk hukum asal manusia dan keadaan asal manusia itu ada di hadis, setiap anak terlahir membawa fitrah. Maka makna ayat ini, terutama ayat yang kedua, ayat ini menunjukkan khosar kerugian setiap orang, dan bahasanya tidaklah selamat dari kerugian ini kecuali pemilik empat hal yang terdapat dalam pengecualian yang Allah berikan. Dan dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya asal manusia itu bertauhid adalah disebutkan oleh Allah dalam sahihnya tentang asal muasal terjadinya kemusyrikan, itu terjadi di kaum Nabi Nuh. Jadi Bukhara terhadap bab wat wala suwa wala yahus wa yahud. Fa'asnada lalu Bukhari mendatangkan, membawakan sanad dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qal, Ibn Abbas mengatakan bahasanya wat, suwa, yahus, yahud dan nasar yang ada di surat Nuh itu adalah asma'u rijalin salihin, adalah nama sejumlah orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, tatkala mereka meninggal dunia, setan membisikkan kepada kaum Nuh, pasanglah di tempat yang biasa mereka duduk, ya, pasanglah di tempat yang lima orang saleh ini biasa duduk-duduk di situ, pasanglah badannya ya, di tempat yang kanu yang jenis sunnah, yang mereka biasa duduk dan berkumpul dan membuat majelis di tempat itu, pasanglah ansoban, tugu-tugu kenangan, tugu-tugu peringatan yang mengenang mereka dulu biasa duduk-duduk di sini. Ini adalah posisi di mana fulan biasa duduk di sini. Wasamuha bi asma'i, kemudian tugu-tugu tadi berilah nama sebagaimana nama mereka, tugu wat, tugu suwa dan seterusnya. Fafa'alu, mereka melakukannya, falam tobat, dan pada awalnya tugu tersebut tidak disembah. hatta idza halaka ulaika, sampai matinya generasi itu, generasi yang bikin tubuh, wa nuskhal al ilmu, dan terhapus ilmu, obidans. Maka tubuh-tubuh tadi, tubuh-tubuh peringatan dan kenangan tadi akhirnya disebar. Nah, kalau kita cuma sekedar membaca riwayat ini, maka akan kita katakan bahasanya wa nuskhal ilmu, ilmu itu dihapus, ini mengandung dua kemungkinan makna. Yang pertama adalah ilmu tentang kenapa tubuh ini dibangun, apa latar belakang historis pembangunan tubuh-tubuh ini. Boleh juga kemudian dimaknai dengan hilangnya ilmu tauhid di masyarakat. Itu kalau kita cuma membaca ini. Nusra al-ilmu punya dua kemungkinan pengertian. Ilmu di situ ilmu tentang sejarah pembangunan dan pemasangan tubuh, atau ilmu tentang ya. Namun lain ceritanya setelah kita lanjutkan membaca. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar di syarahnya Fathul Bari mengatakan wali Abu Dzar wa Ismihani, ini nama nama periwayat matan Sahih Bukhari. Maka matan Sahih Bukhari itu datang kepada kita melalui sejumlah jalur muridnya Bukhari. Kemudian nanti dan catatan masing-masing murid ini ada yang sedikit berbeda antara satu dengan yang lain. Saya tidak hafal yang terkenal di tempat kita itu dari jalurnya siapa. Namun ada kemudian versi-versi yang lain. Yang antara satu dengan yang lain ya, tidak ada perbedaan kontras, cuma ada sini ada sedikit tambahan yang tidak ada di situ. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan kalau di matan Sahih Bukhari dari jalur Abu Dzar dan dari jalur Kasybihani, maka ada tambahan yang tidak ada pada jalur yang umum dipakai. Ini kalau jalur yang redaksi Bukhari yang di jalur yang umum dipakai cuma mengatakan wa nuskhal ilmu mubidas. Nah, kalau di jalurnya Abu Dzar, di jalur dua versi yang lain, Bukhari versi Abu Dzar dan versi Kasybihani, maka ada tambahan yang nampaknya adalah kalimat dari Al-Bukhari. Wa nusra al-ilmu ay, ya, ini ada tambahannya ay di sini. Ya, mungkin ini ya ay di sini adalah perkataan Bukhari. Ay ilmu tilka suwari bi khususiha, yaitu pengetahuan tentang sejarah pembangunan gambar-gambar tersebut, patung-patung atau tubuh-tubuh tersebut secara khusus, bukan ilmu yang lain. Ilmu atau pengetahuan khusus tentang ini sejarah kenapa ada bangunan ini di sini itu apa? Sehingga kalau pakai keterangan ini dan berdasarkan keterangan Bukhari, maka manusukan ilmu tidak termasuk di dalamnya, bukan ilmu secara total sehingga orang itu bodoh, kebodohan itu merata. Namun al di sini bukan lil jinsiyah, dan jinsiyah kemudian yufidul umum. Namun al di sini adalah al ahdiyah. Ilmu tertentu. Ilmu tertentu dan ilmu yang dimaksudkan menurut Bukhari itu bukan ilmu tauhid, non ilmu pengetahuan sejarah kenapa ada bangunan ini di sini. Itu maunya apa? Maunya apa dengan keberadaan bangunan ini di sini? Nah, itu ilmu itu yang hilang setelah ganti generasi. Wafihada dalil, maka dalam keterangan Ibnu Abbas ini terdapat dalil bahwasanya awal terjadinya kemusyrikan sebabnya adalah tersesat gara-gara gambar dan patung. Tersesatnya manusia disebabkan gambar dan patung. Dan sebelum terjadinya kemusyrikan di tengah-tengah kaum manusia di atas kebenaran dan hidayah, sehingga dijadikan hukum asal manusia adalah tauhid. Dan bahasanya kemusikan itu tarik sesuatu yang baru. Diatkan oleh Ibnu Jarir ketika menjelaskan firman Allah, karena nasu umatan wahidah, yang kata dengan sanad yang sahih menurut syarat Muslim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ya, antara Nabi Nuh dengan Adam terdapat 10 generasi, semuanya di atas syariat yang benar. Fakhtalafu, setelah generasi ke-11 mereka berselisih. Sebagian manusia melakukan kemusyrikan, sebagian lagi tidak. Lalu Allah utus para nabi memberikan kabar gembira berupa surga untuk orang yang beriman, kabar ancaman berupa neraka untuk orang yang kafir. Qalum dan Ibnu Jarir mengatakan, wa kadzalika, demikian juga ayat ini menurut qiraah Abdullah. Mungkin Abdullah bin Mas'ud terdapat tambahan yang tidak ada pada qiraah yang lain. Karena nasu umatan wahidatan fakhtalafu, maka manusia itu umatan wahidatan. Yang dimaksud dengan ummah dalam hadis ini, dalam ayat ini adalah millah. Dulu manusia itu di atas agama yang sama, yaitu tauhid. Fakhtalafu, lalu mereka berselisih di generasi yang ke-11. Ada yang masih bertauhid dan ada yang memilih jalur kemusyrikan. Bahwa Al-Hakim dan hadis di atas diriatkan juga oleh Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan, saya menurut kriteria Bukhari, meskipun tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan setuju oleh Dhahabi. Fi isnadai, dan pada dua sanad yang jalurnya Ibnu Jarir dan Al-Hakim, terdapat Abu Dawud atau Yalisi, dan dia adalah orang yang memenuhi syaratnya Muslim, namun Bukhari tidaklah meriwayatkannya illa ta'liqan, kecuali tanpa sanad. Walamma awata Ibnu Katsir fi tafsir hadil athar, dan tatkala Ibnu Katsir membawakan ketika dalam tafsirnya membawakan athar ini, athar dari Ibnu Abbas tentang 10 generasi yang bertauhid, beliau bawakan athar dari Ibnu Abbas, awata, maka beliau bawakan juga athar yang kedua, bi khilafihi, yang menyelisihi athar Ibnu Abbas. Maka ada dua riwayat, ada dua asar dari Ibnu Abbas. Yang satu mengatakan hukum pada dasarnya manusia itu bertauhid dan timbul kemusyrikan. Kemudian ada riwayat yang kedua yang mengatakan, yang isinya manusia pada dasarnya musyrik kemudian bertauhid. Setelah dua riwayat tadi dibawakan, Ibnu Katsir berkomentar, wal qaul awal, dan penjelasan yang pertama dari Ibnu Abbas ashahu sanad, dan lebih berkualitas sanadnya dan lebih pas dari sisi konten dan maknanya. Karena manusia dulunya di atas mengikuti ajaran Adam alaihissalam, sehingga hatta sampai akhirnya mereka barulah, dan akhirnya mereka menyembah berhala. Lalu Allah utus Nuh pada mereka, sehingga Nuh adalah rasul pertama yang Allah kirim untuk penduduk bumi. Maka yang benar kata Ibnu Katsir adalah athar Ibnu Abbas yang mengatakan bahasanya 10 generasi manusia itu bertauhid, kemudian terjadilah kemusyrikan. Dan terdapat penegasan kalau Nuh AS adalah rasul pertama untuk penduduk bumi dalam hadis yang bicara tentang syafaat dalam sebuah hadis panjang dari Ibnu Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang dimaksud dengan Nuh adalah rasul pertama untuk penduduk bumi, kata beliau, kata penulis, maknanya adalah Nuh adalah rasul pertama kepada penduduk bumi setelah terjadinya kemusyrikan. Dan Allah Ta'ala pun berfirman, kami wahyukan kepadamu sebagaimana wahyu Muhammad, sebagaimana wahyu kami berikan kepada Nuh, dan para nabi setelahnya. Ini mengisyaratkan bahwa Nuh adalah rasul pertama. Namun berkaitan dengan bahasanya Nuh adalah rasul pertama itu boleh jadi agak membingungkan, menimbang adanya ayat yang mengatakan bahasanya kaum Nuh mendustakan dan kafir dengan semua rasul. Berarti banyak rasul. Padahal Nuh rasul pertama, ini kan kayaknya tidak sinkron. Wa amma ma akhbar Allah, adapun berita yang Allah sampaikan tentang kaum Nuh bahasanya mereka mendustakan banyak rasul, yaitu dalam ayat wa qaumun nuhin lam kadzdzabu rusula arbanahu, dan kaum Nuh tatkala mereka mendustakan banyak rasul kami tenggelamkan mereka. Demikian juga kadzdzabat kaum Nuh unil mursalin, kaum Nuh mendustakan banyak utusan padahal kemusyrikan mereka adalah kemusyrikan yang pertama. Rasul mereka Nuh adalah rasul pertama untuk penduduk bumi setelah terjadinya kemusyrikan. Nah, gimana komprominya? Ada dalil yang mengatakan Nuh rasul pertama. Ada dalil yang mengatakan kaum Nabi Nuh mendustakan banyak rasul. Maka maka komprominya. Bahasanya mereka tatkala mereka mendustakan Nuh, maka dah hakikatnya mereka mendustakan semua rasul. Karena kaidah dalam masalah hal ini adalah siapa yang kafir dan ingkar dengan satu rasul, maka dia dinilai mendustakan semua rasul. Kenapa? Karena semua rasul membawa ajaran yang sama. Oleh karena itu orang yang beriman dengan Isa namun tidak mau beriman dengan Muhammad, pada hakikatnya dia juga tidak beriman dengan Isa dan seterusnya. Nah, bagaimana berkenaan dengan Nuh adalah rasul pertama, maka ada yang mengganjal di manakah posisi Idris. Adapun apa yang disebutkan oleh Bukhari di kitab Al-Anbiya bab dzikir Idris alaihissalam, di sana Bukhari mengatakan annahu min ajdadi Nuhin, bahasa Idris itu adalah kakeknya Nuh. Demikian juga terdapat di sejumlah buku-buku sejarah semacam Bidayah Nihayah karya Ibnu Katsir. Maka komentar Sa'd Musil Arba, aku tidak mengetahui dalil yang menunjukkan validitas hal tersebut. Validitas keterangan yang mengatakan kalau Idris adalah kakeknya Nuh. Meskipun dua hal ini dikatakan oleh pertama oleh Bukhari dan yang kedua dikatakan oleh Ibnu Katsir di Bidayah wa Nihayah. Kata beliau, kami saya tidak jumpai dalil yang menunjukkan hal ini. Bahkan terdapat dalam hadis Isra dan Mi'raj yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Idris di langit yang keempat, maka sambutan Idris marhaban bil akhi saleh, selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan wahai nabi yang saleh. Maka Muhammad itu kata Idris adalah saudaranya, bukan anaknya. Dan para nabi setelah Nuh semuanya adalah keturunan Nuh, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan setelah kami utus Nuh, Ibrahim, dan kami jadikan pada anak keturunan keduanya kenabian dan orang-orang yang diberi kitab suci. Maka ini dalil setelah Nuh semua nabi adalah keturunan Nuh, setelah Ibrahim semua para nabi adalah keturunan Ibrahim. Maka seandainya Idris itu adalah kakeknya Nuh, tentu Nabi kita Muhammad SAW adalah keturunannya Idris. Tentu Nabi kita SAW adalah keturunannya Nuh, dan berarti keturunannya Idris. Walakal, dan tentu Idris akan mengatakan selamat datang wahai anakku yang saleh, wahai seorang Nabi yang saleh, sebagaimana ucapan yang diucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW oleh Adam dan Ibrahim alaihissalam di hadis yang sama. Maka yang benar, maka yang tepat, Idris itu adalah Nabi Bani Israel, sehingga dia masih saudaraan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena Muhammad itu Bani Ismail dan Idris Bani Israel, dan mereka bersaudara. Sehingga sambutannya, selamat datang wahai saudaraku yang saleh. Waqad ja'a fil Qur'anil Karim, dan terdapat dalam Al-Qur'an sejumlah dalil yang lupa dan rinci menegaskan bahwasanya kemusyrikan terjadi di berbagai macam komunitas manusia karena mengikuti ajaran nenek moyang. Dalil lupa kita jumpai firman Allah di surat Ibrahim. Tidakkah datang kepada kalian berita orang-orang sebelum kalian, kaum Nuh, 'Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka yang jumlahnya demikian banyak sehingga tidak ada yang tahu mereka kecuali Allah. Telah datang kepada mereka para utusan kami dengan membawa bayinan, bukti yang nyata itu mukjizat. Lalu mereka menolak tangan-tangan mereka, lalu mereka letakkan tangan-tangan mereka di mulut mereka. Dan mereka mengatakan kami kafir dengan ajaran yang engkau diutus membawanya. Sampai firman Allah, kaum mereka mengatakan, ya, mereka mengatakan in antum illa basyarum mithluna. Mereka para umat ini berkata pada Rasulnya, kalian tidak bukan hanyalah manusia semisal kami. Kalian ingin menghalangi kami amakana ya'budu aba'una, untuk menyembah sesembahan nenek moyang kami. Demikian jadi surat Zuhruf, dan demikianlah tidaklah kami utus mingkau pilihkan sebelum di satu kampung pun min nadir dari seorang Rasul kecuali orang-orang kaya di kampung tersebut mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami menjumpai nenek moyang kami berada di atas satu agama. Ummah di sini maknanya millah. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami adalah orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka, nenek moyang kami. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya umumnya musuh para nabi dan para nabi adalah orang-orang kaya di setiap perkampungan. Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya tidak ada rasul yang diutus di daerah Badui, semuanya di Korea. Mingka belika di Korea, semuanya di Korea, di perkampungan yang menetap Badui yang merupakan perkampungan nomaden itu sudah pernah ada yang dikirimi rasul. Rasul dikirimkan di perkampungan yang menetap. Adapun rinciannya, maka Allah telah katakan tentang kaum Nuh di surat Al-Mu'minun. Faqala al-mala'u alladziina kafaru, maka berkatalah orang-orang elit, orang-orang kaya yang kafir min qaumi dari kaum Nuh, tidaklah Nuh ini kecuali manusia semisal kalian, dia ingin supaya lebih unggul daripada kalian. Seandainya Allah mau, niscaya Allah akan turunkan banyak malaikat. Masami'na bihadza, kami tidak mendengar ajaran semacam ini di nenek moyang kami terdahulu. Demikian juga Allah berfirman tentang kaum Hud di surat Al-A'raf. Mereka mengatakan, apakah engkau datang kepada kami supaya kami menyembah Allah semata dan kami tinggalkan sesembahan nenek moyang kami. Dan di kaum Saleh di surat Hud, mereka mengatakan, wahai Saleh, qad kunta fina marjuan qabla hadza, wahai Saleh, dulu engkau adalah manusia yang adalah kader yang kami harapkan. Qabla hadza, sebelum engkau seperti ini. Maka Saleh ketika belum jadi nabi itu kader yang digadang-gadang jadi pemimpin masa depan, next generasi, pemimpin masa depan. Kalau orangnya begini, begini, begini. Nah, setelah itu kok kemudian mengajak pada tauhid, nah itu enggak jadi. Harapan tadi dipupuskan. Atanhan, apakah engkau melarang kami untuk menyembah sesembahan nenek moyang kami? Sungguh kami meragukan apa yang kau dakwahkan ilaihi murid, dan kami adalah orang yang ragu-ragu. Dan Allah berfirman tentang Ibrahim dan kaumnya di surat Al-Anbiya, sungguh kami telah ataina Ibrahim, berikan kepada Ibrahim usdahu, kami berikan kepadanya bimbingan min qablu sebelumnya, dan kami mengetahuinya. Idh qala li abihi, ketika Ibrahim berkata pada bapaknya dan kaumnya, ma hadhi tamasul lati antum laha aqimun, patung-patung apa ini yang kalian itikaf di dekatnya. Maka di antara kemudian bentuk kemusyrikan sejak masa silam adalah ibadah dalam bentuk itikaf di samping berhala, berdiam diri di samping berhala. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin, mereka mengatakan kami jumpa nenek moyang kita menyembah patung-patung ini. Dan Allah berfirman menceritakan kaum Shu'aib di surat Hud, kalau mereka mengatakan bahwa Shu'aib, apakah sholatmu memerintahkanmu untuk supaya kami meninggalkan sembah-sembah nenek moyang kami. Demikian juga Allah berfirman tentang kaum Nabi Musa di surat Yunus, mereka mengatakan ajitana litalbitana amma wajidna 'alaiha 'alaihi aba'ana. Wahai Musa, apakah kau datang kepada kami supaya engkau talbitana, supaya engkau menghalangi kami dari agama yang kami jumpai dianut oleh nenek moyang kami. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah telah berfirman membantah kaumnya di surat Al-Baqarah, dan jika dikatakan pada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan kami hanya mengikuti apa yang kami jumpai dilakukan dan jadi ajaran nenek moyang kami. Dan Allah berfirman tentang kaum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Saba, kalau mereka mengatakan mahata ila rajul, tidak lain dan tidak bukan Muhammad itu kecuali seseorang yang ingin ayasudaku menghalai kalian amakan ayahudu abarukum, dari sesembahan nenek moyang kalian. Maka ini sejumlah ayat yang jadi dalil bahwasannya kemusyrikan itu terjadi di berbagai macam bangsa karena sebab memuja ajaran nenek moyang, mengkultuskan ajaran nenek moyang. Inilah yang menjadi akar kesesatan, akar kekafiran berbagai macam umat para rasul. Dan inilah yang ingin kita baca kesempatan pagi hari ini. Seperti yang tadi kita sampaikan di awal, dan satu dan lain hal, kita cuma satu sesi di kajian Sabtu pagi. Insyaallah akan kita lanjutkan Sabtu yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.